Bagaimana ku bisa berpaling darimu? Sekian lama ku mencari separuh jiwaku. Ku mau menunggu, tak pernah berhenti, sampai suatu saat nanti kau kan menyadari. Asal kau kembali, ku tak sanggup sendiri lebih lama lagi. Oh, ku ingin kau tahu takkan ada habisnya. Ku masih miliki cinta melebihi yang kau kira. Inginkan hanyalah dirimu bersamaku selamanya.